Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pada kesempatan waktu ini kita akan membaca sedikit tentang adab seorang thalibul ilm bersama syekhnya, bersama gurunya. Karena seorang thalibul ilm, penuntut ilmu, dituntut memiliki adab terhadap gurunya. Dan tidaklah para ulama menuliskan adab-adab tersebut terhadap para masyayikh mereka bukan untuk memuliakan zat daripada para guru mereka, tetapi mereka memuliakan ilmu yang dibawa oleh guru-guru mereka. Ya, ilmu yang kita ketahui bahwasannya ilmu tersebut bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan ini semua kembali kepada Al-Khaliq, zat yang mulia, yang tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sana adanya adab kita ketika belajar mengambil ilmu dari seorang guru kita, di sisi masyayikh kita, di sisi asatidzah kita, maka di sana adanya adab thalibul ilm. Karena sebagian kisah dari kalangan para ulama, ada di antara ulama ketika beliau membuka darasnya, pelajarannya, membacakan hadis Rasulullah SAW, maka ulama ini tidak mau mendengarkan suara sedikit pun. Ya. Kebetulan ulama ini dalam keadaan buta. Ada suara sedikit, langsung dia pergi meninggalkan majelis. Ya. Karena gerakan-gerakan itu akan menimbulkan suara. Ya. Atau bicara-bicara ke kanan dan ke kiri itu akan menimbulkan suara. Ya, namanya seorang yang kurang salah satu inderanya, terutama mata, maka indera yang lainnya itu akan kuat mendengarnya. Terutama telinga. Ya. Ada suara sedikit, ulama tersebut meninggalkan majelis. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kerugian bagi seorang thalibul ilm. Pada hari itu dia tidak mendapatkan ilmu. Iya. Sedangkan waktu terus berlangsung. Iya. Waktu terus berlangsung. Dan satu kisah juga. Ketika ulama tersebut, iya, mempunyai kebiasaan meludah ke arah kanannya atau ke kirinya. Di sebelah kirinya ini atau kanannya ada seorang yang duduk. Ulama yang biasa sedang menjelaskan hadis. Sebentar dia meludah. Di sebelahnya ada thalib, ada ya yang duduk di sebelahnya. Karena takut dia bersuara atau bergerak, maka dia diam. Untuk apa? Untuk mendengarkan, mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh ulama tersebut. Dia berkorban, tidak apa-apa, dia kena ludahnya. Ya. Karena ulama ini terbiasa meludah. Ya. Sedang bicara ludah. Ya. Lagi, ludah lagi, ludah lagi. Ya. Untuk mendapatkan ilmu tersebut, dia tetap tenang. Ya. Tetap tenang dan beradab di sisi ulama tersebut atau masyayikhnya. Nah, dan ini adab ini sangat penting, ya. Buat kita sebagai seorang talibul ilm, seorang yang semangat menggali ilmu agama Allah, mencari ilmu agama Allah, jangan sampai kita tidak beradab di hadapan guru-guru kita, masyayikh kita, asatidzah kita, sehingga ilmu yang ingin disampaikan itu tertahan. Ya. Nah, adab yang pertama yang perlu kita ingat, ya, adalah ihtiramul ulama wa takdiruhum. Memuliakan, menghormati ya, ulama dan memberikan kedudukan kepada mereka pada tempatnya. Inilah adab. Ya, adab kita terhadap ulama atau ahlul ilm, guru-guru kita. Ya. Bagaimana sikap kita kepada para ulama? Ya, menghormati, memuliakan, ya. Nah, tadi bukan karena zatnya, tetapi karena ilmu yang dia bawa. Ya. Ilmu yang dibawa daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ihtiram ulama adalah tauqir majlis ilm. Wal julusu baina yadayhi ahlul ilm bi adabin wa khusyu'in. Jadi antara ihtiram, pemuliaan kita sebagai seorang thalibul ilmi, muliaan kepada para ulama adalah penghormatan dalam majelis ilmu. Dan duduk di antara ahlul ilm dengan adab dan khusyuk. Ya. Bagaimana adabnya seorang thalibul ilmi ketika dia belajar. Ya. Khusyuknya dia ketika mendengarkan ilmu yang disampaikan. Nah. Sebagaimana hadis yang kita hafalkan. Hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Kisah Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam yang memberikan contoh kepada para sahabat bagaimana seorang yang dia ingin menuntut ilmu di hadapan seorang alim. Ya. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaih. Ya. Datang seorang yang asing, lalu dia duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang alim, seorang ulama, seorang yang berilmu. Ya. Lalu orang ini pun duduk di hadapan beliau. Ya. Kemudian mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga meletakkan tangannya, ya, pada paha Rasulullah sallam, atau dia melakukan duduk tersebut, ya, dengan sedekat-dekatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan duduk sejauh-jauhnya dari gurunya, sedekat-dekatnya, ya, duduk di hadapan gurunya. Ya. Sebagaimana ini di majelis para ulama, ya, ketika pada majelis melihat, ya, para aulad atau syabab berada di pojok-pojok masjid, ya, dipanggil, taqaddamu ya aulad, taqaddamu, maju, jangan di belakang, ya. Ini menunjukkan tentang adab ketika seorang itu thalibul ilm. Nah, ini yang pertama. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka melakukannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka menuntut ilmu, mendengarkan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian adab yang berikutnya adalah di antara penghormatan kepada ulama dan ahlul ilm adalah as-sukut, yaitu dia tenang dan diam ketika ya mendengarkan ilmu yang disampaikan. Sebagaimana dijelaskan bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ya saking khusyuknya beliau, mereka para sahabat ya, mereka itu seakan-akan kalau seandainya burung itu hinggap di kepalanya, maka burung itu tidak akan pergi. Di sini menunjukkan tentang bahwasanya ketika para sahabat berada dalam majelis Rasulullah SAW, mereka sangat memperhatikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW daripada ilmu. Ya, tidak sibuk. Ya, sibuk menulis entah apa, kemudian lihat sana lihat sini, ya, naam, ya, tidur, ini bukan adab dalam majelis ilmu, ya, ngobrol-ngobrol, ya, bisik-bisik, ya, naam. Karena sahabat jika jalasu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam atraku ka'annama ka'ala ru'usihim tayr, adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika mereka duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menuntut ilmu, mendengar nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atraku ka'annaha ka'annama 'ala ru'usihim tayra, mereka pun dia terdiam seakan-akan ya hinggap di atas kepala mereka itu burung, karena burung itu tidak akan hinggap pada sesuatu kecuali sesuatu itu ya dia tenang, ya, karena burung ini dia sangat sensitif, ada gerakan terbang dia, ya, gerakan sedikit terbang. Naam. Begitupun dalam hadis yang lain dari Ibnu Sa'id Al-Khudri, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang satu pertanyaan, lalu Rasulullah SAW pun diam. Ya. Diam. Karena beliau mengatakan sesuatu itu dengan wahyu. Ya. Bukan mengatakan dengan hawa nafsu beliau. Apa kata para sahabat? Kulna yuhai ilaih. Ketika itu Rasulullah SAW terdiam dan kami mengatakan bahwasannya beliau ya, sedang mendapatkan wahyu. Wasakatan nasu ka'anna ala ru'usim tayr, dan manusia pun terdiam, ya, diam, tenang, ya, seakan-akan di kepala mereka itu ada seekor burung. Nah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Dikatakan oleh Ibnu Al-Mbari rahimahullah, maksud dari seakan-akan di kepala mereka itu ada burung, ini ada dua penafsiran. Dan kita ambil yang pertama, di antaranya adalah makna bahwasannya mereka itu yaskununa fala yatharrakun, mereka itu diam dan tidak bergerak, ya, mendengarkan apa yang disampaikan, ya, Naam. Wa yaghudduna absarahum, dan mereka pun ya, dengan tenang lalu menundukkan pandangan mereka. Wattairu la taqa ila al-sakin, dan seekor burung itu tidak akan dia hinggap ya kecuali pada sesuatu yang tenang. 6. Ya, bukan fala yataharrakun, tidak bergerak, kemudian yaghudduna absarahum, dia menundukkan pandangannya ini sambil merem. Ya. Bukan itu maksudnya. Ya. Nah, dia diam tapi nunduk memerem. Nah, ini bukan adab seorang thalabul ilm. Iya. Kalau misalnya pun dia nam ghalabatul naum, sudah terasa ngantuk yang sangat, tetapi dia masih ingin mendengarkan nasihat ya, ilmu, maka hendaknya dia cepat-cepat berwudu. Iya. Atau dia pesan kepada temannya di sebelahnya, "Akhi, kalau saya ngantuk, bangunin." Ya. Jangan biarkan teman kita ya tertidur dalam majelis ilmu. Nah, ini adab kita ya, duduk tenang kemudian menundukkan pandangan kita ya. Wa qad kana ba'du sahaba la yanzuru ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa limaman wa dhalika idhaman lah, dan sungguh dulu sebagian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka tidak melihat kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya illa limaman, kecuali sesekali beliau melihat ya, para sahabat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. 6. Wa dhalika idhaman lah, dan itu adalah bentuk dari penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adab seorang talib ya, seorang murid kepada gurunya ya, ketika gurunya menyampaikan pelajaran-pelajaran. Nah. Dan begitu pula para tabi'in ya. Bagaimana mereka menghormati para ulama dan majelis-majelis mereka ya. Kita tahu bagaimana ya, kisah para tabi'in ketika mereka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Diam dan tidak berbisik-bisik. Ya, tidak ngobrol. Nah, ini adalah adab para thalabul ilm. Dikatakan oleh Ayub rahimahullah, beliau berkata, "Kana ar-rajulu yajlisu ila al-Hasan 3 sinin fala yas'alhu an shay'in haibatan lah." Kata Ayub rahimahullah, ya, dulu ada seorang laki-laki yang laki-laki ini duduk di sisinya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ya, ulama besar di kalangan para tabi'in, Al-Hasan Al-Basri. Nah, laki-laki ini duduk bersama Hasan Al-Basri 3 tahun lamanya. Ya. Fala yas'aluhu, laki-laki ini tidak bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri. Ya. Selama 3 tahun tidak pernah bertanya. Ya. Diam. Ya. Gak pernah ya banyak bertanya. Ya. Belum selesai menjelaskan satu ya, ilmu sudah bertanya bagaimana kalau ini begini. Laki-laki ini tidak. Selama 3 tahun tidak pernah bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ya. Kenapa? Haibatan lah. Sebagai penghormatan, pemuliaan terhadap Al-Hasan Al-Basri. Nah. Begitu pula dari asar yang lainnya dari Abdurrahman bin Harmal Aslami qala, "Makana insanun yajtari'u 'ala Sa'id bin Musayyib atau Musayyib yas'aluhu an shay'in hatta yasta'dhanuhu kama yasta'dhuhu al-amir." Abdurrahman bin Harmal Aslami mengisahkan Beliau berkata, tidaklah manusia itu lancang. Ya, manusia di sini artinya para talib, ya, para talibul ilm yang duduk di sisi Sa'id bin Musayyib. Siapa yang tidak kenal Sa'id bin Musayyib atau Musayyib? Ya. Beliau adalah menantunya Abi Hurairah radhiyallahu an, ya, seorang tabi'in kibar. Naam. Tidaklah seseorang itu lancang bertanya kepada Sa'id bin Musayyab untuk bertanya dari sesuatu, ya. Tidak lancang mereka bertanya kepada Sa'id bin Musayyab hatta yasta'dzanuhu, sampai mereka itu meminta izin kepada Sa'id bin Musayyab kama yasta'dzinul amir, sebagaimana seorang itu minta izin kepada amir, ya, presiden. Bagaimana mereka memuliakan para ulama, ingin bertanya saja demikian penghormatannya, ya. Nah, ya. Kemudian yang berikutnya termasuk ihtiram ulama dan majelis mereka adalah as-sumtu. Kurang lebih sama artinya, as-sukut was-sumtu, ini sama. Dikatakan oleh As-Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan terhadap adab seorang talibul ilm, kata beliau rahimahullah, awalul ilmi as-sumtu. Awal pertama kali dalam permasalahan ilmu itu adalah as-sumtu, diam. Ya, diam. Yang pertama adalah diam. Ya. Mendengarkan ilmu yang disampaikan, mendengarkan penjelasan-penjelasan yang disampaikan, mendengarkan nas-nas yang disampaikan, diam yang pertama, ya. Kalau gerak-gerak sana kemari, ya, gurunya atau syekhnya malas untuk memberikan, ya, ilmu kepada mereka, ya. Wasani yang kedua, al-istima'ulah wal-wahifduhu. Dan yang kedua, ketika dia diam, kemudian yang kedua adalah istima', mendengarkan apa yang disampaikan. Ya. Fokus, konsentrasi. Ya. Wahifduhu, kemudian menghafalnya apa yang disampaikan. Ya. Nah, kalau diam tapi tidak mendengarkan, ya sama saja. Ya. Diam, mendengarkan, lalu dihafal apa yang disampaikan. Setelah itu, wasalis al-alamu al-amalu bih. Dan yang ketiga, kata Sufyan Ats-Tsauri, adalah mengamalkan ilmu tersebut. Diamalkan. Ya. Dia terapkan. Ya. Warrabi, yang keempat, nashruhu wa ta'limuhu. Yang keempat, dia menyebarkan ilmunya. Ya. Dan dia mengajarkan kepada manusia dengan ilmu yang dia dapatkan. Ya. Nah, ya, manusia ini enggak harus orang yang di luar kita. Ya. Ya, keluarga kita, anak-anak kita, kita ajarkan. Bagaimana adab-adab kalian nanti di hadapan guru-guru kalian, ajarkan kepada mereka. Sebagaimana para tabi'in, ya, tidaklah mereka mengajak duduk di dalam majelis para ulama kecuali mereka telah mengajarkan anak-anak mereka tentang adab dalam bermajelis ilmu. Ya. Diam, tidak boleh lalarian, tidak boleh berbicara sana sini. Ya. Tidak boleh ngobrol. Ya. Mendengarkan. Naam. Ini dinukilkan dalam kitab Al-Hilyah. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mereka tidak melakukan ghibah kepada ulama atas apa yang terjadi dari kesalahan-kesalahan mereka. Ya. Meninggalkan ghibah. Mungkin dia melihat kekurangan gurunya, kekurangan masyayikhnya. Ya. Maka tidak boleh seseorang untuk menghibahi gurunya tersebut. Ya. Nah, kekurangan-kekurangan gurunya, ya, dia sembunyikan. Memberikan udur-udur kepada gurunya. Ya. Karena kalau seandainya hal tersebut timbul pada dirinya, ya, maka ketika dia tidak memiliki kesikohan kepada gurunya tentang ilmu yang disampaikan, maka ya tidak ada asar baginya. Ya. Bagaimana dia akan menerima ucapan gurunya dalam keadaan dia tidak sikoh kepada gurunya? Ah, sepulan ini begini. Nah, sembunyikan, berikan i'tizar. Karena mereka pun adalah manusia. Ya. Selama ini bukan dalam permasalahan manhaj. Ya. Nam. Karena iqtibaq, iqtiyabul alim akbar wa akbar. Ya. Karena menghibahi seorang yang alim, inilah perkara yang sangat besar, yang sangat besar yang dilakukan. Ya. Nam. Berbeda dengan manusia biasa, ya. Orang biasa yang tidak berilmu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir yang perlu untuk kita, ya, ketahui tentang adab thalibul ilmi. Ya. Ini yang terakhir maksudnya yang saya sampaikan. Adapun yang lainnya banyak. Ya. Adalah uktubul al-faidah, menulis faidah. Ya. Menulis faidah. Bagaimana para ulama menyatakan qaidul ilma bil kitabah, ikat ilmu tersebut dengan tulisan. Ya. Antum duduk hadir di sini di majelis ilmu, ya, tulis apa yang antum dapatkan dari faedah-faedah yang ada. Ya. Nah, karena kamu tulis ilmu tersebut, maka kamu telah mengikatnya, ya, dalam lembaran-lembaran putih. Ketika lupa, bisa lihat. Ya. Nah, bisa dimurojaah kembali. Tetapi kalau tidak ditulis, dia akan pergi, ya, hilang. Nah, menulis faidah. Sebagaimana yang saya dengarkan dalam satu kaset tentang kisah Syekh Mukbil rahimahullahu taala, ya, ketika dalam majelisnya beliau, beliau melihat seorang yang tidak membawa, ya, buku. Ya, ditegur oleh Syekh rahimahullah. Mana buku kamu? Ya. Nah, lagi ketemu satu lagi tanya, mana buku kamu? Enggak ada. Maka beliau rahimahullah memberikan nasihat. Uktubul faidah walau wahid fi kulli yawm. Tulis faidah walaupun satu setiap hari, tulis, kata Syekh rahimahullah. Ya. Tulis. Nah, begitu pula yang saya alami. Ya, di hadapan guru kita dulu. Nah, beliau menanyakan, aina daftaruk, ya walad, aina daftaruk, mana bukumu, aina qalamu. Ya, perlihatkan. Mereka pun sebagainya mengangkat bukunya dan pena-nya. Nah, ini menunjukkan tentang, ya, adab seorang thalibul ilmi untuk dia menulis faedah. Nah, jangan kita sia-siakan ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita ketika kita hadir dalam majelis tersebut. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada saya pribadi dan kepada antum semua. Nah, wafaqallahu jami' ilahuna walhamdulillah.